apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya. Maksud dari perkataan ini adalah jika seorang sedang sholat, lalu ketika sholat dia merasakan perutnya seperti ada anginnya yang berputar-putar di dalam perutnya tersebut. Ini maksud dari apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya. Sesuatu yang dimaksud sini adalah angin yang berputar-putar di dalam perutnya. Kemudian dalam hadis ini, lalu ia merasa ragu apakah ada sesuatu yang keluar darinya ataukah tidak. Lalu ia merasa ragu apakah dia batal wudunya atau tidak. Itu maksudnya. Lalu ia merasa ragu apakah ia batal wudunya atau tidak, yaitu dengan keluar sesuatu dari dirinya ataukah tidak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid. Maksudnya, janganlah ia batalkan sholatnya dan keluar dari masjid untuk berwudu. Keluar dari masjid untuk berwudu karena dia menganggap sholatnya batal. Jangan lakukan itu. Kalau dia melihat atau merasakan ada angin berputar-putar pada perutnya, maka dia jangan keluar dari masjid. Artinya, jangan membatalkan sholatnya kemudian berwudu di luar masjid. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai ia mendengar suara ataupun mencium bau. Maksudnya adalah sampai ia mendengar suara angin tersebut ataupun mencium baunya, bau dari angin tersebut, yaitu dia yakin bahwasanya dia batal wudunya dengan keluar angin. Dia yakin dia batal wudunya dengan keluar angin tersebut. Kalau sudah dia yakin, baru setelah itu dia batalkan wudunya dan keluar dari masjid untuk berwudu. Dan perlu diketahui, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sampai ia mendengar suara ataupun mencium baunya, itu adalah maksudnya sampai ia yakin ia batal. Karena nanti ada orang yang yakin ia batal tapi tidak terdengar suaranya dan juga tidak tercium baunya, tapi dia yakin batal, maka pada saat itu dia harus keluar dari sholatnya, membatalkan sholatnya dan berwudu. Ya, jadi maksud dari sampai ia mendengar suara ataupun mencium baunya, itu maksudnya adalah dia sampai dia yakin dia batal. Sampai dia yakin dia batal. Dan salah satu yang meyakinkan dirinya batal adalah dia mendengar suara kentutnya atau tercium bau dari kentutnya tersebut. Taib. Akhrajahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini poin yang ketiga, yaitu hadis ini sahih tanpa ada keraguan di dalamnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu saudara-saudari, poin keempat yaitu pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini mendatangkan tiga kaidah fikih dalam Islam. Hadis ini mendatangkan tiga kaidah fikih dalam Islam. Yang pertama, al-yaqin la yazulu bisyak. Tiga kaidah fikih dalam Islam yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, al-yaqin la yazulu bisyakkin atau bisyakki. Al-yaqinu la yazulu bisyak, yang artinya keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan, dengan keraguan-raguan. Ini kaidah yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini. Dari mana? Yaitu kalau seandainya kita melihat hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian merasakan di dalam perutnya angin berputar-putar, maka jangan batalkan sholatnya sampai dia yakin dia batal." Dan salah satu tanda dia yakin dia batal mendengar suara atau mencium bau. Maka ini kaedah fikih bisa diamalkan dalam hal apapun. Seperti seorang pagi-pagi sebelum keluar dari rumah, dia senantiasa selalu berwudu, kemudian dia beraktivitas kerja sampai zuhur. Ketika azan zuhur dia baru ingat, saya tadi, dia baru terfikir, saya tadi batal atau tidak batal. Maka ini ragu-ragu, saya tadi batal atau tidak batal. Tapi dia yakin sebelum bekerja di rumah dia berwudu. Maka keyakinan tidak hilang dengan keragu-raguan. Tetap saja dinyatakan dia adalah seorang yang suci dengan keyakinannya tadi. Ya, karena batalnya masih ragu-ragu. Taib. Kaedah yang kedua yaitu Allah para ulama mengatakan al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Artinya al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Artinya asal sesuatu adalah tetap ma kana ala ma kana, seperti semula. Asal sesuatu adalah tetap seperti semula. Kalau seandainya seseorang meyakini bahwasanya dia tidak batal, maka asal sesuatu adalah tidak batal, tetap suci seperti semula, selama belum ada sesuatu yang yakin yang menghilangkan sesuatu yang tetap tadi. Dalam kehidupan sehari-hari atau dalam peribadatan kita sehari-hari, misalkan dalam perkara puasa, dalam perkara puasa, maka ada orang bersahur. Bersahur mungkin dia jauh dari perkotaan, dia jauh dari mendengar azan, dia mengira belum waktu azan subuh, dia bangun kemudian dia ambil sahur. Lalu setelah itu ternyata dia baru tahu setelah siang bahwasanya tadi saya bersahur dalam keadaan sudah lewat azan subuh. Maka ambil yang asalnya, asal sesuatu adalah tetap, artinya dia meyakini bahwa sahurnya tadi pada waktunya, maka tetap puasanya seperti semula, tetap sah puasanya seperti semula. Kenapa? Karena sesuai dengan keyakinan awalnya. Kecuali kalau seandainya dia tahu setelah dia makan sebentar, dia tahu bahwasanya azan sudah dikumandangkan, maka orang seperti ini puasanya batal. Kenapa? Karena dia yakin makan setelah azan subuh. Dia yakin makan setelah azan subuh. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, kaidah yang ketiga berdasarkan hadis ini diambil oleh para ulama, yaitu al-yaqinu yazulu bil-yaqini. Al-yaqinu yazulu bil yaqini at-tari'. Artinya keyakinan akan terhapus, keyakinan akan terhapus dengan keyakinan yang datang setelahnya. Ya, yang datang setelahnya. Dari mana kita ambil ini? Yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, maka janganlah kalian membatalkan sholat kalian sampai kalian yakin bahwa kalian batal wudhunya, yaitu sampai kalian mendengar suara atau mencium bau dari kentut tersebut. Nah, ini keyakinan akan terhapus dengan keyakinan yang datang setelahnya. Kalau yang datang setelahnya hanya sebatas keragu-raguan, maka pada saat itu tidak bisa dihapus. Keyakinan yang awal tidak bisa dihapus. Ini tiga kaedah yang diambil oleh para ulama dari hadis ini. Ya, tiga kaedah yang diambil oleh para ulama dari hadis ini. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita tulis faedah selanjutnya, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang suci jika ragu-ragu dalam hadas, maka tidak wajib baginya berwudu. Saya ulangi, seorang yang suci jika ragu-ragu dalam berhadas, maka tidak wajib baginya berwudu. Bahkan dia sholat dengan wudu tersebut. Seorang yang suci, maksudnya tidak kena hadas, ya, dia masih dalam keadaan berwudu. Jika ragu-ragu berhadas, maka tidak wajib baginya berwudu. Bahkan dia sholat dengan wudu tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, ya, beliau mengatakan, "Fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Jangan sekali-kali ia keluar dari masjid sampai ia mendengar suara angin, kentut, atau mencium baunya. Dalam hadis yang lain lebih jelas maknanya atau kata-katanya, "La yansarifu." Jangan dia pergi dari sholatnya. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Sampai dia mendengar suara kentut atau mencium bau. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menunjukkan juga bahwa perasaan was-was harus ditutup sedini mungkin. Perasaan was-was harus ditutup sedini mungkin. Jangan pernah menoleh kepada perasaan was-was. Hadis ini menunjukkan akan hal itu. Jangan pernah menoleh kepada perasaan was-was. Bahkan seorang ulama yang bernama Al-Qarafi mengatakan, "Anna kulla mashkukin fihi yuj'alu kal ma'dum alladhi yujzimu bi'adami." Lihat kaidah yang keempat dari hadis ini, kullu mashkukin fihi. Perhatikan, mashkukin fihi yuj'alu kal ma'dum alladhi yujzimu bi'adamihi. Artinya, setiap yang meragukan di dalamnya dijadikan seperti tidak ada, yang diyakini ketidakberadaannya. Ya, yang diyakini ketidakberadaannya. Maksudnya, kalau orang ragu-ragu, maka sudah anggap enggak ada. Ya, jangan diada-adakan. Yang ragu-ragu, anggap tidak ada. Jangan ditoleh, apalagi was-was. Apalagi was-was. Ini kaedah dari Imam Al-Qarafi. Salah seorang imam dari ulama dari Ahlu Sunnah dalam madhab fikih Ahlu Sunnah. Taib, bapak ibu saudara saudari. Jadi hadis ini faedahnya seperti yang bapak ibu catat tadi. Yang kedua, yaitu bahwa setiap hadis ini menutup semua bentuk was-was. Hadis ini menutup semua bentuk rasa was-was. Setiap yang merupakan was-was, maka dianggap tidak ada. Itu semestinya seorang muslim dalam hatinya seperti itu. Ah, jangan-jangan saya batal. Sudah, kalau sudah jangan-jangan, sudah, tinggalin. Yakinnya tidak batal. Seperti seorang laki-laki, jangan-jangan saya talak, sudah. Ya sudah, tinggalin. Berarti masih di istrinya. Iya, harus yakin. Ini sedikit-sedikit, jangan-jangan, jangan-jangan. Ini was-was namanya. Setiap yang jangan-jangan, tinggalin. Sampai datang yang yakin. Dia dianggap seperti yang tidak, ya, tidak ada. Dianggap seperti sesuatu yang tidak ada. Yang diyakini ketidakberadaannya. Dan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, manusia itu sering sekali dia buruk sangka dengan Allah. Sering sekali buruk sangka dengan Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Padahal Allah sebentar lagi akan memberikan jalan keluar padanya. Cuma keterbatasan manusia tidak mengetahui akan hal yang akan datang, membuat dia senantiasa berburuk sangka, cepat memponis, dan segala macam perkara-perkara yang jelek timbul dari dirinya. Taib, bapak ibu saudara saudari, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan bahwa angin kentut membatalkan wudu. Dari mana dalilnya? Hadis ini menunjukkan bahwa angin kentut membatalkan wudu. Dalilnya dari mana? Karena Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali ia keluar dari masjid, yaitu untuk berwudu, sampai dia mendengar suara dan mencium bau. Ini menunjukkan bahwa angin kentut membatalkan wudu. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan yang sangat menarik dari seorang imam, Ahmad bin Hanbal, tentang rasa was-was. Ini yang sering-sering was-was, dan ini penyakitnya para ahli ibadah. Penyakitnya para ahli ibadah ini was-was. Lihat perkataan menarik dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan ketika beliau ditanya, bagaimana pendapat engkau tentang orang yang suka ragu-ragu dalam wudhunya? Kata Imam Ahmad, idza tawadda'a fahuwa ala wudhu'ihi hatta yastayqinal hadath. Jika dia berwudu, maka dia masih dalam wudhunya sampai datang yakin dia adalah berhadas. Wa idza ahdatha fi wudhu'ihi fahuwa muhdits hatta yastayqina annahu tawadda'. jika dia berhadas, maka dia adalah orang yang berhadas sampai dia yakin bahwasanya dia berwudu. Begitu cara menghilangkan rasa was-was. Dan was-was ini jangan dipelihara. Ini gangguan syaitan mengganggu manusia sampai dia tidak sholat, sampai dia susah beribadah kepada Allah. Ini rasa was-was. Dalilnya apa? Surat An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada nama syaitan namanya Al-Khannas. Jangan kasih nama anak Khannas. Khannas itu nama syaitan. Ya, Khannas itu nama syaitan. Cara mengganggunya bagaimana? Memberi rasa was-was. Ya, memberi rasa was-was. Ini kadang-kadang penyakit batin. Was-was ini penyakit batin. Maka cara menghilangkannya, misalkan kita was-was sering keluar, setelah kencing sering terasa keluar. Maka cara membersihkannya, cara menghilangkannya, bersihkan semaksimal mungkin. Habis itu keluar, berwudu, keluar dari kamar mandi, sholat. Kayaknya keluar pulang. Kayaknya buang. Ya. Jangan sampai membuka celana lagi sampai yakin keluar. Kalau masih kayaknya, buang. Meskipun basah. Kayaknya saya keluar. Kayaknya buang. Ini was-was, ini penyakit dari syaitan. Ya, tinggalkan. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, kita selesai faedahnya, ternyata habis sudah. Saya tidak ada yang bisa disampaikan lagi dari hadis itu. Kita langsung kepada hadis yang ke-78 dan juga 79. Hadisnya dua ini karena berkaitan satu dengan yang lainnya. Saya bacakan. Wa an Talq ibn Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu dzakari aw qala ar-rajulu yamussu dzakarahu fi shalah alaihi wudhu'un. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. Artinya, dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki pernah berkata, aku pernah menyentuh kemaluanku. Atau ia berkata, seorang lelaki menyentuh kemaluannya dalam sholat, apakah ia wajib berwudu? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak, karena itu hanyalah bagian dari anggota badanmu. Diriwayatkan oleh 5 orang imam dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu al-Madini berkata, hadis ini adalah hadis yang lebih baik dari hadis Busrah. Untuk tahu hadis Busrah, baca yang ke-79. Kita baca, wa an Busrah binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda akhrajahu al-khamsatu wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Diriwayatkan oleh 5 orang imam dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Imam Al-Bukhari berkata, hadis ini adalah hadis paling sahih di dalam hal ini. Taib. Bapak ibu saudara saudari, seperti biasa, poin yang pertama dari hadis ke-78 adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Talq bin Ali bin Talq bin Amr Nama aslinya Talq bin Ali bin Talq bin Amr. Ada pelajaran menarik, Pak, tentang kebiasaan orang Arab. Silahkan dicontoh, silahkan juga tidak dicontoh. Tetapi mereka mempunyai kebiasaan. Misalkan ada seorang yang bernama Abdullah. Bapaknya bernama Umar. Abdullah bin Umar. Nanti Abdullah ini mempunyai anak. Maka untuk menghormati sang bapak, anaknya pun dinamakan Umar. Agar ingat terus dengan orang tua. Paham? Abdullah misalkan Anang bin Saipudin. Anang bin Saipudin. Maka yang bapak siapa? Saipudin. Yang anak siapa? Anang. Nanti Anang ini punya anak. Ya, tentunya sebelum punya anak berbini dulu. Ya, punya anak. Nah, untuk menghormati sang bapak, maka biasanya dikasih nama anak Saifuddin. Paham? Ya, makanya ini seperti tadi, Talq bin Ali bin Talq bin Amr. Ini adat orang Arab untuk mengenang senantiasa orang tuanya. Dan kita ambil pelajaran di sini bahwa menghormati, berbakti kepada orang tua itu warisan Arab jahiliyah, bahkan warisan umat sedunia dari mulai Nabi Adam sampai sekarang, ya, yang dibenarkan dan disetujui oleh Islam. Ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu dikenal dari mulai sebelum ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita yang menarik tentang beliau adalah beliau membangun Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Hibban, Talq bin Ali bin Talq bin Amr berkata, "Banaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Masjidal Madinah." Aku membangun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Ini salah satu cerita yang bisa diambil dari seorang Talq bin Ali. Kita lanjutkan. Poin yang kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Beliau berkata, dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki pernah berkata, aku pernah menyentuh kemaluanku. Di sini qala rajulun, seorang laki-laki. Mungkinkah beliau? Hah? Mungkin. Sering saya singgung masalah ini. Dan ini bentuk tawadhu'nya para sahabat Nabi dan menyembunyikannya para sahabat Nabi terhadap amal-amal mereka. Maka pintar-pintarlah menyembunyikan amal. Mun puasa jangan pina dikaring-karingakan bibirnya. Biar dikatakan berpuasa. Ya, jangan pina uyuh-uyuh banar. Ya. Biar dikatakan, biar diketahui puasa. Karena memang puasa itu tidak akan diketahui oleh manusia kecuali yang berpuasa bicara, saya berpuasa. Makanya puasa, siapa yang ingin beramal dengan ikhlas, maka belajarlah dari ibadah puasa. Karena tidak akan pernah ada orang yang tahu kita beramal puasa kecuali kalau kita berbicara. Sama, tidak akan pernah ada yang tahu kita beramal semestinya seperti itu kecuali kalau kita ngomong. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, di sini seorang laki-laki pernah berkata, mungkin Talq sendiri, aku pernah menyentuh kemaluanku. ya, aku pernah menyentuh kemaluanku. Dalam riwayat yang lain, atau ia berkata, dalam buku kita, atau ia berkata, maksudnya, dalam riwayat yang lain, seorang lelaki menyentuh kemaluannya di dalam sholat. Menyentuh kemaluannya di dalam sholat. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, maksud di dalam sholat biasa. Di zaman Rasulullah, para sahabat itu kebanyakan mereka miskin. Pakaian pun tidak semewah kita sekarang. Mereka kadang-kadang cuma pakai kain putih yang menutupi, yang dijadikan sebagai sarung. Dan kain yang menjadikan sebagai surban menutupi kedua pundaknya. Itu kebanyakan dari pakaian-pakaian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, kalau ada yang bertanya, di sini disebutkan wahai Ustaz, seorang lelaki menyentuh kemaluannya dalam sholat, kok bisa? Hah? Maka lihat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, penjelasan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Perhatikan baik-baik, beliau mengatakan wa huwa annahu kaifa yumkin an yamassal insan dzakarahu wa huwa yusalli. Kata beliau, bagaimana mungkin seorang manusia memegang kemaluannya tatkala dia salat? Li'anna 'alaihi libas, padahal dia memakai pakaian, kok bisa terpegang? Maka beliau menjawab, la iskal, tidak ada permasalahan sebenarnya, tidak ada sesuatu yang diributkan, tidak ada sesuatu yang aneh. Madumna arafna annal mas fil lughatil arabiyyah innama yakunu mubashara wa bibiruni mubashara la yakunu massan wa innama massul ha'il hina idhin yazulul iskal. Fal insanu mathalan wa huwa yusalli rubbama yahtaju ila massi dzakar mubasharatan fayamassuhu wa ma dama yumkinu an yanzila al ma'na al lughawi 'ala al waqi' fa innahu yazul. Kata beliau, tidak ada masalah dalam perkataan ini, ya, kok bisa menyentuh kemaluan dalam salat. Beliau mengatakan, yang namanya menyentuh bukan berarti dengan alas. Menyentuh ya berarti langsung. Yang kita pahami secara bahasa, menyentuh berarti apa? Langsung. Dan mungkin saja seseorang ketika sholatnya dia menyentuh kemaluannya. Karena mungkin seperti yang saya ucapkan tadi, pakaian para sahabat saking minimnya kadang-kadang terbuka. Dan dahulu tidak ada AC, mungkin panas, maka beliau mungkin keringatan, maka harus terpegang. Jangan terlalu jelas lah ya begitu, ya, bisa dipahami lah ya. Intinya bahwasanya mungkin terpegang dengan langsung ya di dalam sholat. Jadi ini bukan sesuatu yang susah untuk dimasukkan dalam akal kita. Mungkin terpegang di dalam sholat ya. Faqala Nabi kemudian alaihi wudu, lalu ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah ia wajib berwudu? Artinya kalau memegang kemaluan, apakah wajib berwudu? Maka sebelum kita lanjutkan, mungkin bisa azan dulu. Nah. Ya, kita lanjutkan bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak, karena itu hanyalah bagian dari anggota badanmu. Di sini perhatikan sebelum saya jelaskan sabda Rasulullah, dalam bahasa Arabnya di situ disebutkan a alaihi wudu. Artinya apakah wajib? Lihat, kenapa apakah wajib baginya berwudu? Maka lihat di sini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengambil kata-kata wajib ini. Dalam bahasa Arab, sedikit kita belajar bahasa Arab, ala menunjukkan kepada makna kewajiban. Ya, ala. Lihat Allah berfirman tentang haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya kewajiban bagi manusia menunaikan ibadah haji untuk Allah bagi siapa yang mampu. Ini ada 'ala, walillahi 'alan nasi. Begitu juga dalam puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Lihat, ada 'alanya. 'Ala ini menunjukkan kepada apa? Kewajiban. Ini bisa dicatat, ya. Catatannya adalah 'ala dalam bahasa Arab di samping artinya di atas juga maknanya adalah menunjukkan kepada wajib. Ya, menunjukkan kepada wajib. Ala menunjukkan kepada wajib. Makanya diterjemahkan di sini, apakah ia wajib berwudu? Nah, gitu ya. Apakah ia wajib berwudu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak." Artinya tidak wajib berwudu. Ya. Tidak, artinya tidak wajib berwudu karena menyentuh kemaluan. Kemudian beliau dengan hikmahnya dan sebagai pengajar yang terbaik dari seluruh pengajar di muka bumi ini, setelah itu beliau menjelaskan kenapa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Ya, dan ini juga pelajaran bagi para ahli fatwa, syekh, mungkin ulama-ulama, ketika menjawab fatwa lebih baik dia menyebutkan sebabnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah. Misalkan, kecuali kalau karena keterbatasan, ada orang kadang nanya lewat SMS, ya, satu kali kirim 5 pertanyaan, maka saya jawabnya tidak boleh, boleh, tidak boleh, boleh, iya, boleh, cuma begitu saja. Nomor 1 boleh, nomor 2 tidak boleh, nomor 3, dan alhamdulillah paham dia. Tetapi itu semestinya tidak seperti itu, ya. Semestinya dia mengatakan tidak boleh karena bla bla bla bla. Seperti ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, artinya tidak membatalkan wudu. Ya, garis bawah itu baik-baik, tidak, tidak itu artinya tidak membatalkan wudu. Kemudian beliau menyebutkan sebab-sebabnya, karena itu hanyalah bagian dari anggota badanmu. Karena itu kembali kepada kemaluan. Ya, itu kembali kepada kemaluan. Karena itu bagian dari anggota tubuh badanmu. Itu maksudnya adalah kemaluan. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang menyentuh kemaluan tidak batal wudunya berdasarkan hadis ini. Ya. Karena menyentuh kemaluan, kemaluan itu seperti anggota tubuh yang lain. Seperti hidung, telinga, ya, tangan, masa kita megang telinga batal wudu? Nah, sama, megang kemaluan juga tidak batal wudunya. Menurut Rasulullah seperti itu. Diriwayatkan oleh 5 orang imam. Siapa 5 orang imam? Ah, ada yang tahu? Angkat tangan. 5 orang imam. Istilah yang dipakai oleh penulis buku kita. Kalau 5 orang itu siapa? Hah? Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya, itu 5. Jadi tulis, catat, Pak. 5 orang imam itu maksudnya adalah Imam Ahmad plus imam yang 4. Ya. Plus imam yang 4, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh 5 orang imam. Nah, 5 orang imam ini maksudnya adalah Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnul Madini berkata, hadis ini adalah hadis yang lebih baik dari hadis Busrah. Nah, ini perkataan yang perlu kita maknai. Hadis ini nomor 78 yang menunjukkan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, menurut Ibnul Madini, seorang ulama hadis, mengatakan lebih baik, maksudnya lebih sahih, lebih kuat dari hadis Busrah. Hadis Busrah itu yang mana? Yang di bawah kita sekarang ini, yang di bawahnya ini, hadis nomor 79, ya, hadis nomor 79. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu makna hadis. Ya, poin yang ketiga yaitu derajat hadis. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Wah, Ustaz bagaimana? Ini pelajaran yang baru nih, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Nanti kita akan bahas. Kita baca hadis yang ke-79 dulu. Baru nanti kita kumpulkan hak hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari dua hadis ini. Dari Busrah binti Sofwan. Busrah binti Sofwan bin Naufal bin Asad. Tulis Busrah binti Sofwan bin Naufal bin Asad, dan dari kaum Quraisy. Dan Busrah ini adalah keponakannya Waraqah bin Naufal. Masih ingat Pak tentang cerita Nabi dengan Waraqah? Siapa Waraqah? Pamannya Khadijah. Nah, sepupunya ini Busrah. Ya, Busrah bin Naufal ini siapa? Sepupunya Khadijah. Sepupunya Waraqah. Keponakannya Waraqah. Keponakannya Waraqah. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Imam Syafi'i mengatakan Busrah termasuk orang pertama yang masuk Islam. Wanita-wanita generasi pertama yang masuk Islam, gitu lebih tepatnya. Busrah termasuk wanita-wanita pertama yang masuk dalam agama Islam. Kemudian Ibnu Hibban mengatakan Busrah termasuk wanita yang berhijrah. Wanita yang berhijrah dari kota Mekah, kota Madinah. Yang ketiga, menurut Mus'ab bin Zubair, Busrah adalah salah seorang wanita yang ikut bai'at. Bai'atul Ridwan. Busrah termasuk wanita yang ikut bayat. Jadi saya ulangi, Busrah bin Sofwan bintu Sofwan bin Naufal bin Asad, orang Quraisy, dan Busrah ini adalah keponakannya siapa? Waraqah bin Naufal. Busrah ini beliau termasuk wanita generasi pertama masuk Islam. Busrah juga termasuk wanita yang berhijrah, meninggalkan kota halaman, berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Yang berkenaan dengan Busrah juga adalah dari Mus'ab bin Zubair, beliau mengatakan Busrah termasuk wanita yang ikut bai'atul Ridwan. Siapa yang berbai'at di sana itu dijamin surga, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu tentang Busrah. Dari Busrah bintu Sofwan radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawalla." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Tadi hadis ke-78 menunjukkan apa? Tidak berwudu. Hadis ke-79 menunjukkan kepada berwudu ketika mengambil menyentuh kemaluan. Taib, bagaimana menghadapi ini? Ambil pendapat, maka perhatikan baik-baik. Apabila ada permasalahan seperti ini, ada hadis yang mengatakan batal, ada hadis yang mengatakan tidak batal, maka senantiasa para ulama fikih mempunyai tiga cara. Silahkan pilih dari tiga cara ini. Maka mungkin tulis faedahnya, setiap terjadi perselisihan dalil, saya ulangi, setiap terjadi perselisihan dalil, maka para ulama mempunyai tiga cara. Setiap terjadi perselisihan dalil, maka para ulama mempunyai tiga cara. Yang pertama, dinasakh atau dihapus salah satunya. Ya, dihapus salah satunya. Nanti saya akan jelaskan ini bagaimana-bagaimananya. Jadi kalau ada hukum pada sebuah perkara, misalkan perkaranya B, yang bersitegang C dengan A, bersitegang dalam dalil, maka ya, untuk mengambil sebuah jawaban dari perselisihan ini, para ulama mempunyai kaidah yang pertama, yaitu dinasakh. Perkataan atau pendapat A dianggap terhapus, dihapus oleh C. Paham? Gambarannya dulu, paham? Ya. Dihapus oleh C. Ini namanya dinasakh. Cara yang kedua, yaitu disebutkan oleh para ulama, cara yang kedua adalah dengan cara mentarjih. Mentarjih itu artinya menguatkan salah satu pendapat. Nah, itu namanya mentarjih. Bahkan mungkin di beberapa organisasi masyarakat ada namanya ahlut apa? Majelis tarjih, ya. Nah, taib yang ketiga caranya yaitu dijamak atau digabung, digabung sajalah bahasanya, digabung. Jadi dua dalil yang berbeda tadi digabung menjadi satu, ya, digabung menjadi satu. Ini dipakai, ini pakai. Saya bertanya, kalau memakai hukum nasakh, berarti satu dipakai, satu dihapus, tidak dipakai. Yang kedua, kalau memakai hukum tarjih, sama, ya, mana yang paling kuat itu yang diambil, yang tidak kuat dibuang, dikesampingkan. Yang ketiga, dipakai dua-duanya. Nah, kita masuk ke dalam permasalahan kita. Hadis 78-79. 78, saya tulis 78 sebagai pengingat saja, bahwa menyentuh kemaluan, menyentuh kemaluan tidak batal. Ya. Menyentuh kemaluan tidak batal. Hadis yang ke-79, menyentuh kemaluan batal. Baik. Bagaimana kita mengambilnya, meletakkan dalam beberapa cara ini. Dinasakh, mereka mengatakan, bentar. Dinasakh, yaitu bahwasanya hadis 78 dihapus dengan hadis 79. Ya. Hadis 78 dihapus dengan hadis 79. Berarti kalau memakai hukum nasakh maka apa? Batal. Kalau memakai hukum nasakh maka batal. Ini kalau memakai hukum nasakh. Artinya yang ini terhapus dan yang dipakai hanya 79 saja. Hadis yang ke-79. Taib. Sekarang kalau memakai cara yang kedua, yaitu bahwa, tapi ingat Pak, kalau kita menghapuskan 78, 79, kita harus tahu sejarah. Mana yang lebih dahulu, apakah ini, apakah ini. Kalau seandainya ini yang lebih dahulu, maka mungkin ini menghapus yang sebelumnya. Ya? Nah, itu dia. Cara menasakh menghapus hukum seperti itu harus diketahui sejarahnya. Ya, hadis 78 terhapus dengan 79. Kenapa? Karena 79 datang terakhir hukumnya sebelum 78. Paham ini? Itu cara menasakh menghapus hukum. Salah satu syaratnya harus diketahui mana yang lebih dahulu, mana yang paling terakhir. Seperti misalkan, ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang paling terakhir kami belajar dari Rasulullah adalah tidak berwudu kalau makan sate. Maksudnya apa? Berarti sebelum itu makan sate harus berwudu. Sate di sini contoh bahasa saya saja biar mudah, makan daging yang dibakar harus berwudu. Dahulu hukumnya. Kemudian dihapus datang terakhir. Buktinya apa? Perkataan sahabat, yang paling terakhir kami dapatkan dari Rasulullah hukumnya bahwa makan daging bakar itu tidak berwudu. Nah, ini namanya hukum nasakh dengan sejarah. Ya, kecuali nanti daging unta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini harus diketahui dengan hukum nasakh. Taib. Cara kalau kita memakai tarjih bagaimana? Para ulama mengatakan bahwa cara mentarjih adalah kita lebih dahulukan, lebih kuatkan hadis 79 dibandingkan hadis 78. Kenapa? Karena hadisnya lebih kuat. Nah, ini cara mentarjih. Ya. Ini mereka mengatakan hadis 78 lebih lemah daripada hadis ke-79. Berarti menurut cara tarjih, apa hukumnya? Menyentuh kemaluan. Hah? Yang tetap juga disamakan apa? Batal. Berarti nasakh batal, tarjih juga apa? Batal. Sampai sini paham? Ingat, enggak apa-apa, nanti saya ulangi kok. Ya, yang belum paham nanti akan saya. Nah, sekarang yang ketiga dijamak, digabung. Caranya bagaimana? 78 mengatakan tidak batal, menyentuh kemaluan. Hadisnya sahih. 79 tidak batal. Nah, caranya bagaimana? Maka para ulama mengatakan bisa digabung kok. Yaitu jika menyentuh kemaluan tidak dengan syahwat, maka tidak batal. Tanpa syahwat. Jika menyentuh kemaluan dengan syahwat, maka batal. Dengan syahwat. Nah, dari tiga cara menentukan pendapat dalam menghadapi dua dua dalil yang bertentangan. Mana yang kita ambil? Yang ketiga. Kenapa? Karena mengamalkan dua-duanya. Semuanya diamalkan. Ya? Ya. Diamalkan dua-duanya karena kita merinci. Kalau seandainya digabung, maka tidak batal. Kapan? Tanpa syahwat. Batal dengan syahwat. Terus terang, jujur, siapa yang masih bingung? Angkat tangan. Satu, dua. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Ya? Belum. Iya. Jelas ya? Jadi begini, kalau ada dalil yang bertentangan satu dengan yang lainnya, maka cara menghadapinya dengan tiga cara. Yang pertama dinasakh. Yang kedua ditarjih. Yang ketiga digabung. Yang paling utama dilakukan adalah ini. Sebelum melakukan nomor dua dan nomor satu. Ustaz, nomor dua, nomor satu, kenapa dijadikan nomor ini satu, dua? Enggak, cuma nomor aja. Hah? Cuma nomornya aja. Tapi yang paling utama dilakukan apa? Di selama masih bisa digabung, kenapa harus dipisah? Ya? Paham ya? Selama masih bisa digabung, kenapa harus dipisah? Ini para ikhwah sekalian. Paham? Bisa dipahami? Nah, kalau seandainya yang ingin saya pahamkan bagaimana cara menasakh ini, maka tadi kita harus mengetahui apa? Sejarah. Mana yang lebih dahulu, mana yang paling terakhir? Yang paling terakhir menghapus yang lebih dahulu. Menurut hukum nasakh tadi apa? Ya? Menyentuh kemaluan tidak batal, dihapus dengan menyentuh kemaluan adalah batal. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Bahwasanya menyentuh kemaluan batal itu menurut sejarah lebih terakhir dibandingkan menyentuh kemaluan tidak batal. Itu cara menasakh, caranya dulu. Nah, sekarang mentarjih, yaitu menguatkan hadis yang mengatakan bahwa batal menyentuh kemaluan lebih kuat menurut sebagian ulama dibandingkan hadis yang menyentuh kemaluan tidak batal. Makanya kalau menurut hukum tarjih pun menyentuh kemaluan adalah apa? Batal wudunya. Tetapi pendapat yang paling kuat kita ambil apa? Digabung. Karena mengumpulkan seluruh dalil yang ada. Karena dua-duanya hadisnya sahih. Sedangkan kalau kita pakai hukum nasakh, ini belum tentu yang ini awal, yang ini akhir. Yang ini akhir, yang ini awal, belum ada kepastian. Hanya ihtimal, hanya kemungkinan. Dan para ulama mengatakan idza wujidal ihtimal batalal istidlal. Kalau ada kemungkinan, batal pendalilan. Mungkin ini yang terakhir. Mungkin itu yang terakhir, maka sudah itu mungkin berarti kada usah dipakai. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami ini? Insyaallah bisa dipahami. Taib. Sekarang Bapak Ibu berarti kita sudah dapat jawabannya. Batal enggak wudu kalau menyentuh kemaluan? Hah? Tergantung dengan syahwat batal. Tidak dengan syahwat tidak batal. Ustaz, yang kami inginkan dari tadi itunya aja pokoknya. Ada orang yang belajar bulughul maram itunya aja. Hukum terakhirnya apa? Kada mau ribut-ribut Senin. Ya. Nah, bagus, Pak. hadis kata Ibnul Madini di halaman 39, lihat. Hadis ini adalah lebih baik dari hadis Busroh dari sisi sanad, Pak. Menurut Ibnul Madini, sanadnya lebih baik, lebih kuat dari sisi sanad. Bisa dipahami, Pak? Ya, bisa dipahami. Jadi, hukum terakhir setelah melalang buana adalah tadi digabung. Karena jujur sebagian orang cuma nunggu-nunggu itu aja. Apa gerang akhirnya nih? Ya. Daripada ulun bingung-bingung tarjih, nasakh, bingung-bingung. Pokoknya akhirnya apa yang kau digawi di rumah? Nah, wallahu alam Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling rajih, paling kuat adalah di jama'. Kenapa? Karena masih bisa dijamak. Karena masih bisa dijamak. Alhamdulillah selesai. Ini menunjukkan bahwasanya menyentuh kemaluan membatalkan wudu jika dengan syahwat. Demikian. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan Pak, ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ketika beliau ditanya, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, saya mau menyentuh kemaluan, apakah batal wudu saya?" Kata beliau, "La innama huwa bid'atun mink." Tidak, dia sama dengan anggota tubuhmu, seperti kamu memegang hidungmu. Nah, dicontohkan seperti itu. Ya, seperti kamu memegang hidungmu. Tayyib. Waktu bertanya atau sesi pertanyaan silakan jika ada yang menyanggah menjelaskan kembali atau bertanya, tafadhol. Dari kanan saya dulu. Ada sebelah sini. Ya, silakan Bapak. Sebentar, Pak. Pakai mic, Pak. Makasih. Ya. Seandainya ada seseorang yang batal, tapi dia enggak bisa keluar, terhalang gitu kan gimana? Dia teruskan salatnya? Bagus, bagus, Pak. Bapak, saya ucapkan jazakumullahu khairan atas sesuatu yang ketinggalan dari saya. Catat. Catat. Sabda Rasulullah tadi yang berbunyi, sebelum Bapak catat ya, tadi berbunyi ada, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang," lihat hadis yang ke-77, lihat bukunya hadis ke-77. Bapak, pertanyaan Bapak ini mengingatkan suatu faedah yang ketinggalan dan ini penting. Sebagian orang belum memahaminya. Maka kita ucapkan jazakumullahu khairan Pak atas faedahnya. Perhatikan hadis ke-77, apabila salah seorang dari antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia merasa ragu apakah ada sesuatu yang keluar darinya ataukah tidak, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau mencium baunya. Faedah yang belum tercatat adalah orang yang batal wudu boleh untuk diam di masjid. Tidak diharamkan untuk berdiam di masjid. Boleh dia berdiam di masjid. Karena sebagian orang mengatakan bahwa saya batal wudunya, berarti saya harus keluar masjid. Enggak. Ya. Nanti saya akan jawab pertanyaan Bapak sebentar. Orang yang batal wudu boleh untuk berdiam di masjid. Tidak mesti harus keluar masjid. Misalkan waktu enggak sholat seperti sekarang, ya mungkin di tengah-tengah kajian tadi ada angin-angin terkeluarkan, kok lersidin berwudu langsung, apakah langsung berwudu? Tidak, ya boleh dia diam pas azan baru keluar, boleh, ya itu satu pelajaran. Yang kedua, pelajaran yang kedua sebelum kita jawab pertanyaan Bapak ini, yaitu asal hukum berwudu atau asal tempat berwudu semestinya di luar masjid. Nah, ini bagi arsitek-arsitek masjid. Masjid yang nyunnah menurut Rasulullah dalam hadisnya tadi, tempat wudu di luar masjid. Ya, tempat wudu di luar masjid, jangan dalam bangunan masjid, semestinya seperti itu. Ya, dari mana? Karena kita melihat, janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid. Untuk apa keluar dari masjid? Untuk berwudu. Menunjukkan bahwa tempat berwudu di mana? Di luar masjid. Nah, sedangkan pertanyaan Bapak tadi, kalau kita batal, sedangkan tidak bisa keluar, ya begitu ya, maka bagaimana? Maka tetap keluar aja, ya. Nah, mungkin Bapak bingung keluarnya bagaimana? Apakah jalan di depan orang sholat ataukah melintasi orang sholat? Yang penting cari cara keluar yang paling mudah. Dan kadusa bepada, nah takkan tutamnya. Kadusa bepada. Ya, tidak perlu memberitahu. Mohon maaf, ulun bekantut mau keluar. Enggak perlu ya. Orang lagi sholat gimana mau dibicarain? Ya. Jadi dia keluar saja. Dan orang yang paham, dia tidak akan menahan atau tidak akan marah karena memang dia sedang dalam keadaan darurat, dia harus keluar. Dan keliru kalau seandainya tidak keluar. Ya. Keluar padat sekali masjidnya, susah saya keluar. Enggak, harus keluar. Karena kenapa? Karena dia harus ikut sholat berjamaah. Ya, cara keluarnya bagaimana? Tidak bisa ditentukan A atau B. Maksudnya tidak bisa jawabannya saklek, enggak bisa. Tapi yang mana yang paling mudah? Apakah dia melintas dari belakang, artinya dia balik kanan ke belakang terus, nanti baru dia keluar? Ataukah dia ke kanan atau dia ada ke kiri? Tidak bisa. Mana yang paling mudah dan mana yang tidak paling mengganggu jamaah sholat? Demikian. Yang lain? Ya, silakan Pak. Barakallahu fiik. Afik barak. Dari dua hadis ini untuk yang digabung tadi Ustaz. Ya. Nah, kenapa alasannya terus dilarikan ke sahwat? Makasih. Bagus Pak pertanyaannya. Ini pertanyaan orang-orang jeli, ya. Jadi beliau tidak mau langsung menerima rojihnya begini, sudah saya bawa pulang hukumnya. Beliau ingin, Ustadz kenapa kita mengambil pendapat yang paling kuat digabung, kemudian kok larinya ke syahwat? Hah? Apa sebabnya? Paham sampai sini ya pertanyaan beliau? Taib, kenapa kita mengambil pendapat bahwasannya diambilkan syahwat? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, yaitu sabda Rasulullah ketika beliau bersabda tadi, bukankah itu bagian dari tubuhmu? Nah, itu menunjukkan ketidaksyahwatan, Pak. Ketika beliau tidak berwudu, innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya ia adalah bagian di anggota badanmu. Itu menunjukkan tidak syahwat. Ya, menunjukkan tidak syahwat. Seperti kita memegang telinga, memegang telinga syahwat. Nah, makanya para ulama mengatakan sabda Rasulullah ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya memegang kemaluan disamakan oleh Rasulullah dengan memegang anggota-anggota tubuh yang lainnya seperti hidung, seperti telinga, seperti kepala, seperti tangan, maka mana ada orang memegang anggota-anggota yang lainnya dengan syahwat. Nah, larinya ke situ, Pak. Larinya ke situ. Taib, ingin lebih detail lagi, Pak. Saya ingin buat Bapak lebih bingung lagi. Para ulama berbeda pendapat dalam cara menggabung. Cara menggabung, kata mereka, ya, cara menggabung yang pertama. Jadi di menggabung pun ada lagi pembagiannya. Kalau tadi yang Bapak tahu menggabung caranya bagaimana? Kalau pakai syahwat berwudu. Kalau tidak pakai syahwat maka tidak berwudu. Ini cara yang pertama. Ada cara yang kedua menggabung. Ya, cara yang kedua menggabung, maka para ulama mengatakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa caranya kalau tersentuh kemaluan dianjurkan berwudu, tapi tidak wajib. Ya, cara menggabung. Wah, mudah Ustaz, alhamdulillah katanya. Ya. Paham, Pak? Jadi ada tiga cara, kita membicarakan yang rajih. Cara yang rajih yang rajihnya digabung. Digabung ini pun terjadi penjelasan. Cara yang pertama, kalau pakai syahwat batal, maka harus. Kalau tidak pakai syahwat, tidak batal dan tidak berwudu. Nah, ini cara pertama. Cara yang kedua, yaitu kalau memegang kemaluan, dianjurkan berwudu dan tidak diwajibkan. Itu cara menggabungnya. Demikian. Taib, ada pertanyaan? Silakan. Mas, ya. Ya, silakan, silakan. Silakan. Ya. Dari BBM Ustaz ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kegiatan mencuci piring, yaitu tangan kita terkena busa, bisa membatalkan wudu? Kemudian tadi yang kedua, tadi Ustadz menyebutkan bahwa memegang kemaluan tidak membatalkan wudu. Apakah hal tersebut berlaku jika memegang kemaluan anak kita yang masih kecil? Ya, bagus pertanyaannya. Mencuci piring terkena busa sabun, apakah membatalkan wudu? Maka tidak ada dalil nih. Jangan terlalu berlebih-lebihan ya. Ini gak ada dalil. Ya, gak ada dalil. Harus kita menentukan ini batal wudu dengan dalil, tidak batal wudu dengan dalil. Jadi tidak ada dalil yang menyatakan kalau orang membasuh piring batal wudunya. Gak ada dalilnya. Sama seperti orang nangis batal wudunya. Mana ada dalilnya? Orang puasa, jangan nangis karena batal puasanya. Mana ada dalilnya? Itu anak kecil dibohongin dari kecil. Allah. Ya, enggak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau air matanya meleleh sampai ke mulutnya kemudian dihisap sama dia, batal wudunya, betul. Ya. Yang kedua, yaitu apa tadi yang kedua? Memegang kemaluan anak. Memegang kemaluan anak. Maka jawabannya sudah kita ketahui bahwa caranya digabung. Pendapat yang paling kuat adalah dijamak, digabung. Memegang kemaluan orang kah, kemaluan kita kah, sama saja, digabung. Pendapat yang paling kuat. Cara menggabung yang pertama bagaimana? Kalau dengan syahwat, batal. Kalau tidak dengan syahwat, tidak batal. Cara menggabung yang kedua, memegang kemaluan hanya dianjurkan berwudu dan tidak wajib. Taib. Silakan Abang Daeng Salman. Nah. Ya, jazakallahu khair atas kesempatan. Jazakallahu khair. Kami pernah mendengar dari Ustaz juga, bukan membandingkan, cuma supaya silakan. Jadi pegangan. Dua hadis ini, menurut beliau, dua hadis ini, yang hadis 78 itu memegang kemaluan di luar. Kan waktu salat kan tidak mungkin masukkan tangannya ke dalam katanya. Jadi di luar, jadi tidak mungkin batal. Sedangkan yang ke 79 ini, yang dimaksud, memang memegang di dalam itu jelas batal, sahwat maupun tidak sahwat. Penjelasannya seperti itu, ya, menurut ya. Ustadz ini. Apa benar ini Ustadz? Iya. Saya jawab dulu biar saya nggak lupa. Maka penjelasan seperti ini, paham nggak Pak, bapak-bapak pertanyaannya? Paham ya? Sebagian orang nggak paham bertanya. Ya. Beliau bertanya, beliau pernah mendengar penjelasan lain. Hadis ke-78 maksudnya memegang kemaluan bukan di luar, bukan di dalam sholat, karena nggak mungkin orang memegang kemaluan di dalam sholat, makanya tidak batal. Hadis yang ke-79 itu di dalam sholat, makanya batal, ya. Dan ini menyimpulkan bahwa hukumnya jadi batal memegang kemaluan, syahwat atau tidak syahwat. Maka jawabannya sangat mudah. Pendapat itu terbantahkan dengan hadis, karena hadisnya lihat dzakarahu fis shalah. Ada ucapan dia memegang zakarnya, kemaluannya di dalam sholat. Nah jelas itu, terbantahkan. Makanya dari tadi saya ingin menjelaskan bagaimana kok mungkin bisa memegang kemaluan di dalam sholat. Pertama, dilihat dari kainnya yang sempit, ya. Yang kedua, memegang selama masih disebutkan memegang, ya berarti memegang tanpa ada alas. Sudah, bagaimana caranya? Ya bagaimana caranya, terserah. Yang penting terpegang. Masa saya harus jelaskan apa? Nah, ya, ada lagi, Bang Dai? Mentarjih. Jadi, kalau mentarjih menguatkan salah satu, kalau misalnya dua-dua kuat pendapat, misalnya taruhlah seperti menggoyangkan jari ketika sholat tahiyat. Jadi bisa kita menguatkan salah satu, tapi kan tidak membatalkan yang satu. Kalau yang satu lemah, itu dibatalkan. Misalnya satu lemah, satu kuat, terus kita mentarji ini yang kita ambil itu batal. Bagaimana Ustaz? Iya, beliau masih gini. Pertanyaan beliau ini berkutat pada cara mengambil hukum kalau dalil bertentangan. Maka saya katakan ulama fikih mempunyai tiga cara. Yang pertama dinasakh, yang kedua ditarji, yang ketiga digabung. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kapan kita bisa mentarjih? Kalau salah satu yang jadi, kalau kita ingin runut ya, pertama kali itu harus digabung. Ini nomor pertama. Nomor satu. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena mengamalkan semua dalil. Kalau tidak bisa digabung, baru dinasakh. Dilihat mana hukum yang awal, mana hukum yang akhir. Hukum yang akhir diambil, hukum yang awal dihapus. Kalau tidak bisa dinasakh, sama-sama tidak diketahui sejarahnya, maka baru masuk kepada tarjih. Tarjih itu bagaimana? Mana yang lebih kuat? Hadis riwayat Bukhari atau hadis riwayat Abu Daud? Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim lebih kuat dibandingkan hadis riwayat Abu Daud. Seperti itu cara mentarjihnya. Ya. Nah, di sana ada cara yang keempat, yaitu mauquf. Artinya sudah dia enggak bisa digabung, enggak bisa dinasakh, enggak bisa ditarjih, sudah saya diam aja deh. Persis seperti yang saya lakukan. Saya pribadi setiap kali ditanya permasalahan sholat tasbih, ada pendapat yang mengatakan sholat tasbih hadisnya sahih. Secara hukum hadis, secara sanad dia sahih. Seperti yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Tapi Imam Ibnu Utsaimin mengatakan hadisnya mungkar. Lihat, dari sahih menjadi mungkar. Jauh sekali kan? Kalau sahih ke hasan atau ke lemah masih mending. Ini sahih mungkar. Mungkar itu adalah hadis lemah menyelisih hadis sahih. Mungkar, jelek sekali hadisnya. Nah, digabung gak bisa, dinasakh gak bisa, ditarjih gak bisa. Sudah, kalau saya ditanya, pasti saya jawab, Anda mensahihkan, kerjakan. Enggak mensahihkan, jangan dikerjakan. Saya mau diam aja. Begitu ya caranya. Jadi, kapan kita mentarjih? Setelah kita tidak bisa menggabung, tidak bisa menasakh, baru kita mentarjih. Dan kadang-kadang mentarjih itu pekerjaan yang sulit. Dan ini tidak semua orang bisa mengerjakannya ya. Ya, enggak semua orang. Para ulama yang mengerjakannya. Kita hanya menukil, kita hanya mengambil ilmu mereka. Silakan. Sudah? Ada yang lain? Set. Siapa? Oh iya, tafadhol. Ada titipan Ustaz dari Ahwat. Nah. Apakah boleh menahan kentut karena kalangan Ahwat ketika dia harus berwudu dia harus banyak sekali yang dilepas. Ulangi, apakah boleh menahan kentut? Menahan kentut karena kalau berwudu kan terlalu banyak yang harus dilepas, kadang jauh atau apa, ada uzur lah ibaratnya, apakah boleh? Nah, bagaimana hukumnya? Maka jawabannya tidak boleh menahan kentut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati at-ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat, maksudnya tidak salatnya tidak sempurna. Dalam keadaan makanan sedang dihidangkan atau dalam keadaan menahan dua kotoran. baik buang air kecil atau buang air besar. Tidak boleh. Ya. Ya sudah, kentutkan saja, selesai. Nanti masalah dia lepas, ya itulah resiko, ya. Daripada dia sholat enggak tenang. Ya. Ini lebih parah dibandingkan dia terlambat sholat. Demikian. Ya. Wallahu a'lam. Tadi ada lagi? Nah, silakan. Kasih mic kepada. Ya. Ya, sebentar. Barakallahu fikum. Wa fikum barak. Saya pernah dengar hadis, Ustaz. Kalau kita mau sama istri itu terus enggak kesampaian tapi menyentuh kemaluan kita, kemaluan itu kita wajib mandi, Ustaz. Apakah benar, Ustaz? Iya. Sebelum saya jawab, maka sama kita berterima kasih kepada beliau, ada faedah yang belum tersebutkan, yaitu faedahnya silahkan dicatat, bahwa bukan sebuah aib untuk bertanya dalam masalah agama tentang kemaluan. Ya, bukan sebuah aib untuk bertanya dalam masalah agama tentang kemaluan. Baik itu yang berkaitan dengan darah haid, berkaitan dengan madzi yang sudah kita lewati hadisnya, berkaitan dengan menyentuh kemaluan saat sholat, ini bukan sebuah aib tatkala kita bertanya. Maka begitu pula saya tadi melihat antum agak ragu-ragu mengucapkan berhubungan dengan istri, sebutkan saja, tidak mengapa. Itu bukan sebuah aib, ya. Karena kalau seandainya kita begitu dengan istri, kan bingung juga nanti. Ya, kita berhubungan dengan istri. Nah, gitu. Taib. Ada hadis, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' faqad wajabal ghusl." Jika seorang suami telah duduk di pahanya istri, maka wajib mandi. Beberapa ibu-ibu ketika mendengar ini, "Oh, Mak, duduk aja wajib mandi." "Uyuh, benar kami, Jar. Duduk aja wajib mandi ya, apa tuh kisahnya? Hanya duduk belum apa-apa lagi." Maka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk ini bukan berarti duduk yang dipahami, akan tetapi ya, duduk mohon maaf, apabila ember masuk dalam sumur dan tidak keluar maninya. Ya? Itu wajib mandi. Itu maksud dari hadis. Apabila ember masuk dalam sumur dan tidak keluar maninya, tapi dia sudah memasukkan embernya dalam sumur, maka itu wajib mandi. Bisa dipahami, Pak? Nah, jadi hadisnya sahih itu. Ya, cuma pemahamannya harus dipahami. Karena sebagian terutama ibu-ibu protes. Ya, mungkin protesnya karena mandi untuk perempuan kan repot ya, harus basah rambut dan semisalnya. Duduk aja mandi aja, Sidin. Nah, yang lain. Silakan. Bismillah. Pertanyaan ulun mengenai bahasa Arabnya, Ustaz. Yang benar itu bad'atun minka atau bid'atun minka? Kalau ada dua riwayat. Ada dua. Bad'ah, ada bid'ah. Yang biasa di dalam beberapa riwayat bid'ah yang kita baca. Tetapi ada juga dua riwayat bad'atun minka, bisa dua-duanya. Kemudian yang kedua mengenai Al-Madini ini, apakah Ibnul Madini ini guru Imam Bukhari itu, Ustaz? Apa? Ada nama tadi Ibnul Al-Madini. Uh-uh. Kalau lun pernah dengar, kalau tidak salah ada namanya Ali Ibnul Madini, guru Imam Bukhari, apa benar itu? Iya. Ali, yang dimaksud Ibnul Madini di sini adalah Ali Ibnul Madini. Beliau adalah gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari, Ali Ibnul Madini. Nah, lalu beda pendapat yang kayaknya inilah dengan muridnya, dengan Imam Bukhari. Iya. Ini wajar, tidak jadi masalah. Kadang murid setelah beliau lebih mungkin menguatkan, melihat beberapa dalil, beliau menguatkan pendapat yang beda dengan gurunya. Ini namanya dalam kita diajarkan itu ya. Ingat baik-baik ini. kita diajarkan untuk ittiba'ud dalil, bukan ittiba'u guru. Ya, ngikuti dalil, bukan ngikuti guru. Itu ingat baik-baik. Ya. Makanya ada orang kadang-kadang sholat, dia mungkin ruku duluan. Kalau saya sholat mungkin kalau ingin afwan, maksud saya kalau ingin sujud dia lutut duluan. Kalau saya ingin sujud mungkin telapak tangan duluan. Ya tidak mengapa, selesai. Dia menguatkan pendapat dengan dalilnya, meskipun itu mungkin murid si ustadz ini belajar selalu, ya. Akan tetapi dia merasa lebih kuat. Maka jangan aneh. Ya, jangan aneh. Begitu pula mungkin sang ustadz menggerak-gerakkan, sang murid menguatkan pendapat yang tidak menggerakkan. Bukan untuk dijadikan sebagai wala dan bara, loyalitas dan disloyalitas, tidak. Akan tetapi mana yang lebih kuat dalilnya menurut dia pada saat itu. Ya, tentunya ini bagi orang-orang yang ahli ijtihad. Imam Bukhari sudah masuk ke dalam ranah ijtihad. Ali Ibn al-Madini gurunya pun masuk ke dalam ranah ijtihad. Demikian. Dan itu adalah indahnya Islam seperti itu. Asalkan dengan dalil. Dan ini bukan berarti ikhtilafu ummati rahmah. Enggak. Karena itu lemah dan hadis palsu. Tidak. Bukan hanya sekedar palsu. Tidak ada asalnya. Jadi kitabnya di mana hadis itu enggak ada. Ya, coba dari mana itu hadis itu enggak ada. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah, nyambung tadi Ustaz. Kalau jelas-jelas masuk kan itu otomatis mandi. Tapi ini saat menyentuh Ustaz, pas menyentuh ada kita pekerjaan yang lain tuh. Hanya pas menyentuh ya, pas menyentuh lalu kita iya. Ada hadis yang lain. Saya tadi lupa menjelaskan kepada Bapak. Maksud Bapak semestinya bertanya, Ustadz, hadisnya kan duduk di atas pahanya. Kenapa Ustadz menafsirkan masuk ember dalam sumur? Maka jawabannya ada hadis lain penjelasan. Idzal taqal khitanan faqad wajabal ghusl. Jika bertemu dua khitan, maksudnya dua kemaluan, bertemu, ya, bertemu, meskipun embernya tidak masuk, bertemu, kalau usah lagi gini jelaskanlah, bertemu, maka wajib mandi, ya. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.